Bismillahirrahmanirrahim. Tayib, insya pertama menjadi hadis. الصف الثاني أي الصف الدوا بجاء حديث الصف الثالث Malam ya qira' afal ya qira' Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala babu khurujin Nabi SAW ala tariqi sajarah, bab tentang keluarnya Nabi SAW melalui jalan sajarah. Qala Iyad huwa mawdi' ma'ruf, tempat yang diketahui ala tariq, yaitu di jalan man arada dhihab ila Makkah minal Madinah, bagi siapa yang ingin pergi ke Makkah dari Madinah, dari Madinah menuju Mekah. Saya sendiri belum mengetahui tempatnya karena kita melewati pesawat dan juga lewat jalur bis. Jadi bagian mana? Mungkin ada yang sudah ke sana. Tapi bagi orang-orang Arab mengetahui tarikh sejarah ini. Haddatsana Ibrahim al-Munzir wa huwa Abu Ishaq al-Madani. Khulita fi mas'alah khalqil Qur'an. Terjadi ikhtilaf tentang permasalahan Al-Qur'an makhluk. Ai annahu lam yubayyin mauqifah. Bahwa beliau belum menjelaskan mauqifnya. Belum jelas Al-Qur'an itu kalamullah atau Al-Quran makhluk. Dengan sikap yang tidak jelas tadi, lama anau ista'dana ad-duhul ila Ahmad falam ya'adhanlah, tatkala dia minta izin untuk menjumpai Ahmad, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal, maka Imam Ahmad tidak mengizinkannya. Demikian pula lamma sallama alaihi lam yarud alaihi salam, tatkala dia mengucapkan salam kepada Imam Ahmad, maka Imam Ahmad tidak menjawab salamnya. Dikarenakan pada waktu itu dibutuhkan ketegasan sikap bahwa Al-Quran itu kalamullah bukan makhluk. Qala haddatsana Anas bin Iyad wa Abu Dhamrah, Abu Dhamrah al-Madani dari Madinah. An Ubaidillah bin Umar al-Umari al-Madani al-Ma'ruf bi Abi Utsman. Ubaidullah bin Umar al-Umari Abu Utsman Al-Madani kana hafizan mutqinan, ya seorang yang hafiz mutqin hafalannya. Fa annahu yahduruhu mata syaa, di bahwasanya beliau bisa menghadirkan kapan pun dikehendaki. Ya, seandainya bangun tidur ditanya langsung bisa. Berbeda dengan sebagian di antara kita, kita kan sudah hafal Quran belum? Sudah, tapi nanti ketika coba kamu merojaah satu juz dari juz 23, dia tidak mampu menyebutkannya. Ini bukan mutqin. Nah, dia butuh merojaah lagi. Sebagai saya ketika disuruh untuk merojaah setoran sudah sebulan aja tidak siap. Nanti baru besok Ustaz, nah, belum siap. Ya, demikian ini sebenarnya belum hafal. Itulah, jangan mengaku-ngaku saya sudah hafal Quran. Ini kalau belum bisa menghadirkan kapan belum dikehendaki. Ibang tidur ditanya bagaimana bunyinya surah Hud, dia langsung bisa membaca surah Hud dari awal sampai terakhir. Nah, ini baru hafidh mutqin. Nah, apa yang kita sebutkan Abu Zur'ah dan juga yang lain, anau hafidh mi'ah alf hadith kama yafal ar-rajul surat al-ikhlas, dia ini hafal 100 ribu hadith sebagaimana seorang menghafal surah al-ikhlas. Artinya sangat mutqin, luar biasa. Isam al-Hawih juga demikian. Ma samitu hadithan illa wa ana hafidtuhu. Aku tidak mendengar hadith kecuali aku menghafalnya. Wa ma hafidtu wa ansa. Tidaklah aku menghafal kemudian saya lupa. Ini juga kekuatan hafalan yang luar biasa. Sehingga sebagian a'immah merajihkan Ishaq daripada Ahmad. Merajihkan Imam Ishaq bin Rahawih daripada Imam Ahmad bin Hanbal. An-Nafi. An-Nafi Maula Abdullah bin Umar berkali-kali disebutkan. An-Abdullah bin Umar Al-Khattab, Sahabil Jalil, Muktir Riwayah, kana qawiyan mislu abihi, atau syabih bi abihi. Naam. Atah Allah sunnah quwwatan fil jima', wa qala annahu lam yuta illa lin nabi, dia diberikan kecuali seorang nabi. Kasirul ibadah, banyak beribadah. Salim menyebutkan kana la yanam fil lail illa qalila, tidak tidur di malam hari kecuali sedikit. Banyak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah Abdullah bin Umar. Nafi mengatakan idza ra'aita Abdullah bin Umar ya tabi'a al-asar. Naam, maqulta innahu majnun. Kalau engkau melihat bagaimana dia mengikuti asar, engkau katakan dia ini gila. Karena banyak mengikuti jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai dalam perkara yang mungkin tidak dianggap sebagai sunnah. Anna Rasulullah SAW kana yakhruj min tariqi sajarah, maksudnya beliau keluar melalui jalan sajarah. Wa yadkhul min tariqil mu'arras, dan masuk dari jalan mu'arras. Di sini nah, makan ma'ruf aidan. Fakullu min as-sajarah al-mu'arras ala sita amyal min Madinah. Sajarah al-mu'arras itu sekitar 6 mil dari Madinah. Lakin al-mu'arras akrab, tapi mu'arras lebih dekat. Wa anna Rasulullah SAW kana idza kharaja ila Makkah, dan bahasanya Rasulullah SAW tatkala keluar menuju Makkah, yusalli fi masjid sajarah, beliau salat di masjid sajarah. Di sana sudah dibangun masjid, dinamakan masjid sajarah. Wa idza raja salla bidil Hulaifah, bi batnil wadi. Kalau beliau kembali, maka sholat di Dhul Hulaifah, di lembah yang lereng lembah. Artinya beliau berusaha untuk kembali dari tempat yang lain, sebagaimana pada hari raya Idul Fitri dan juga Idul Adha, berusaha untuk khalifu madha at-tariq, menyelisihi jalan. Jadi kalau misalnya perangkatnya dari jalan ini, buahnya dari jalan ini. Ada tujuannya, yaitu li izhari kuwatil Islam wa idhar li izhari al-Islam, untuk menambahkan kekuatan Islam dan juga untuk menambahkan Islam itu sendiri. Jadi kalau misalnya keluar dari jalan ini kemudian balik dari jalan sana, dan demikian bukan masuk dalam riya, karena boleh bagi kita untuk memberikan rasa takut kepada musuh-musuh Islam. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa mir ribatil khayl turhibuna bihi adallahu wa aduwakum. Hendaknya kalian itu menyiapkan kekuatan sesuai dengan kesanggupan kalian dan juga menunggang kuda. Kalian bisa menakut-nakuti musuh Allah dan musuh kalian. Jangan sebaliknya, ketika mungkin nanti kalian di sekolah di SD ataupun SMP, yang diunggul-unggulkan Amerika, Amerika superpower, Amerika superpower begitu. Sehingga sebagian kaum muslimin begitu mendengar Amerika langsung takut. Nah, tidak demikian seharusnya. Kaum muslimin harus menambahkan kekuatan yang menjadikan musuh-musuh Islam takut. Termasuk yang paling menakutkan orang kufar kalau kaum muslimin multazimun ala sholatul jamaah. Jadi mereka betul-betul berpegang teguh senantiasa melakukan sholat berjamaah. Ini karena ada kekuatan tersendiri. Ya, kalau kaum muslimin rajin sholat berjamaah, di situ Allah akan memberikan pertolongan dan menjadikan musuh-musuh Islam takut. Namun kita lihat dan kita sayangkan banyak kaum muslimin yang tidak memperhatikan perkara ini. Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya ketika tawaf keliling Ka'bah, putaran pertama dibagi menjadi dua putaran. Yang pertama dengan apa? Dengan lari-lari. Ini juga untuk menunjukkan kekuatan. Kemudian berikutnya baru berjalan. Dikarenakan waktu itu orang musyrikin juga biasa melakukan ibadah haji, biasa tawaf. Dengan melihat kaum muslimin seperti orang lari, menunjukkan kekuatan. Nah, dan kekuatan pada waktu itu yang paling utama sebagaimana hadis Salamah bin Aqwa adalah ar-rimah, melempar dengan tombak atau melempar dengan panah. Zaman sekarang mungkin dengan tembak. Ini kekuatan yang bagus. Jadi hendaknya juga tidak terlalu kampungan, latihan juga menembak. Nah, karena mungkin nanti akan dibutuhkan. Dan Rasulullah SAW menyatakan, la takum sa'ata tukthiril harad. Qalu wa mal harad, qala al-qital. Tidak akan datang hari kiamat sampai nanti banyak peperangan. Al-harad. Rasulullah mengatakan, apa itu al-harad, qala al-qital, qital, peperangan, peperangan. Ya, walaupun sudah dibentuk PBB ataupun NATO ataupun badan-badan yang lainnya, tetap akan terjadi banyaknya peperangan-peperangan. Ini merupakan sunnatullah. Dan ketahuilah Allah menguji al-ibtila berkaitan manusia ada tiga. Ujian untuk para anbiya wa rasul li rafi darajat. Narfa'u darajatin man nasha wa fawqa kulli dzi 'ilmin 'alim. Tatkala Nabi Yusuf diberikan ujian Allah Subhanahu wa taala sampai dimasukkan penjara, dituduh berzina, dituduh apa? Dituduh menggoda istri Malik al-Aziz. Malik al-Aziz. Ini semuanya adalah untuk mengangkat derajatnya. Dan Nabi Yusuf adalah orang yang paling mulia dari sisi keturunan Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim. Yusuf bin Nabiillah bin Nayillah bin Khalilillah. Adapun berkaitan dengan kaum muslimin litakfiri dzunub, jadi untuk menghapuskan dosa-dosa. Ma yusibu muslimin nasabin wala wasabin wala hammin wala hazin wala ghammin hatta syauka yusyakuha illa kafallah biya khataya. Ya bisa'in akhtir wala bukhari muslim, tidak ada musibah yang mengenai seorang muslim berupa keletihan, sakit, kesedihan, gulah, gundah, gulana, rintangan, sampai duri yang mengenainya, kecuali itu akan menghapus dosa-dosanya. Adapun ujian untuk orang kafir, ini adalah malal azab. Jadi kalau menyal azabil adna, nah, syur ya azabil adna dunal azabil akbar. Untuk merasakan azab yang ringan sebelum azab yang besar. Jadi kalau menyal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un. Inilah ujian-ujian. Oleh karena itulah hendaknya kita menjadi orang yang kedua ibtila, yang diuji untuk kedua di takfiri dzunub, bukan untuk merasakan azab yang ringan sebelum azab yang berat. Dhahal fasadu fil bari wal bahri maka sabadidin nas lidzakum ba'dul ladzi amiluhu amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat dan di bumi, di darat dan di lautan. Nah, karena disebabkan tangan-tangan manusia. Ya demikian itu adalah upaya agar Allah menjadikan mereka itu adalah orang-orang yang kembali, kembali bertobat kepada-Nya untuk merasakan azab dengan itu kembali, kembali ke jalan yang benar. Maujib ala hadza ma makna la adwa wala tiarah. La adwa wala tiarah. Inda Abdullah. Ma makna la adwa? Ada penyakit yang menular. Yang takal ila sahih illa bi'inillah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada penyakit yang menular kepada orang yang sehat kecuali dengan izin Allah. Jadi pada asalnya ia tidak menular dengan sendirinya, tapi dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tiarah apa? Saya menyebutkan atasa'um biba'di al-makhlukat. Atasa'um biba'di al-makhlukat. Nah, sebagian makhluk kadang menganggap sial ataupun menganggap mendapatkan kebahagiaan tatkala melihat sebagian makhluk qadillah subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya sebatas burung. Keyakinan di masyarakat bagaimana orang itu tatkala nanti mati, kemudian diukur. Diukur panjangnya berapa mati ini. Tujuannya untuk menggali kuburan panjangnya berapa. Ukuran ini yang dibuat dari bambu itu dulu untuk rebutan. Nah, perhatikan Arif. Tujuannya apa? Kalau bisa mendapatkan ini, nanti kalau mengail itu rezekinya akan banyak, dapat ikan. Dengan apa? Ukuran orang mati tadi. Bambu yang digunakan untuk mengukur orang yang mati. Tasa'um dengan apa? Dengan bambu. Ada lagi kalau ketika mau pergi tidak mengail kemudian melihat ular, sudah alamat ini tidak dapat apa-apa, akhirnya kembali tidak mengail, tidak mencari ikan. Dan nanti kalau orang awam burung gagak bunyi, ini pertanda kematian. Dan ini masih terutama di kampung-kampung yang tidak disebarkan dakwah di sunnah wal jamaah. Termasuk bagian timur ini sana, itu banyak sekali yang masih meyakini tentang perkara ini. Ada lagi sejenis nama hewan yang apa biasa jatuh nanti di rumah. Orang Jawa bilang monggo itu. Apa itu monggo itu? Bahasa Indonesianya apa ini? Hah? Tidak beda, nah, beda. Nah, sejenisnya senis. Yang katanya datang rezeki. Makanya jangan diganggu itu. Namanya jangan monggo ya enggak. Monggo Mas. Itu akan mendatangkan rezeki. Nah, wahakala banyak sekali. As-su'al ats-tsalits. Jadi ibtila tadi ada tiga. Untuk Nabi dan Rasul apa tadi Hanan? Dengarkan tadi Muhammad, Utsman. Kalau ujian untuk Nabi dan Rasul tadi untuk apa tadi? Eh, tidak perhatian. Ilyas. Nah, lihat banyak tidak perhatian. Entahnu. Untuk apa? Kalau ujian untuk para Nabi dan Rasul. Eh? Mengangkat derajat. Narfa'u darajati man nasya wa fawqa kulli dzi ilmin 'alim. Kalau untuk orang yang beragama Islam, yang beriman, entah Anas, ya santai sekali kamu itu. Hah? Eh Mustafa, litakfiri dunub. Ya, usahakan bisa bahasa Arab. Jawab bahasa Arab, litakfiri dunub, latihan. Berdalil. Apa dalilnya tadi Muiz? Saya menyebutkan tadi, ya misalnya dari majusi musim min nasabin wala wasabin wala hasan wala ghammin ana wala ala hatta syauka yusyaku illa kafallahu bi khataya. Nah, menghapuskan dosa. Kalau untuk orang kafir apa ibad? Atau orang-orang tidak beriman Allah berikan ujian untuk apa? Ini sering terjadi banyak pertanyaan ini. Ini sering daripada terus jawab SMS. SMS-nya pertanyaan ini terus. Dijawab. Hah? Al-Rahman. Siksaan yang ringan sebelum siksaan yang berat. Berdalil. Dalilnya apa tadi? Anda Arsyad. Al-Rahman. Dalilnya apa tadi kita sebutkan? Berarti kalau dengan azab bil adna dunal azab bil akbar la'allahum yarji'un. Naam. Ar-rajih baul kalb wa rawth al-kalb najis am laysa binajis? Ya rajih, kencing dan beraknya anjing najis apa tidak najis? Enggak terkhalim. Eh? Ala kolman. Al-Imam Bukhari. Al-Imam Bukhari. Kana al-kilab tuqbil wa tudbir fi zaman Rasulullah SAW. Maksudnya anjing biasa keluar masuk ke masjid Rasulullah SAW. Dan tidak dinukilkan bahwasanya mereka menyiram ataupun menyingkirkan kotorannya. Akan tetapi kalau Syekh Mubil sendiri menyatakan najis. Kenapa? Kalau alasan Syekh Mubil, air liurnya aja najis, apalagi biraknya. Air liur ini paling berharga. Air liur itu aja najis, apalagi biraknya. Kalau Syekh Yahya alasannya beda. Alasannya li'anna aghlab ta'amihi minal haram aw minal najisah. Karena kebanyakan makanan anjing itu dari najis. Nah, ini sehingga menjadi najis. Kalau Ibn Syafi'i mutlak semua kotoran hewan-hewan najis. Anjingnya juga najis. Nah, mutlak. Kalian condong mana ini? Condong najis atau tidak najis? Masalah istihadiyah. Nah, masalah istihadiyah. Kalau saya sendiri cenderung kepada najis karena baunya luar biasa itu. Bau kotoran anjing, kotoran kucing luar biasa. Lebih dahsyat daripada kotoran manusia. Banyak para a'immah yang menjarah Al-Imam Abi Hanifah. Banyak sekali para a'immah yang menjarahnya. Siapa yang menyebutkan sekaligus apa jarahnya? Para a'immah yang menjarah Abu Hanifah. Dia menyebutkan ketika Syekh Mubil menyebutkan jarah ini, waktu itu kita berjumpa dengan sebagian dokter yang ada di Sa'dah, itu marah-marah kepada Syekh Mubil. Imam, mencerca. Nah, dalam beliau Syekh Mubil hanya menyebutkan, menukilkan jarahnya para a'immah. Ada menyebutkan? Abdurrahman bin Mahdi menyatakan baina al-haq wa baina Abi Hanifah hijab. Baina al-haq wa baina Abi Hanifah hijab. Antara kebenaran dan antara Abu Hanifah itu ada penghalang. Imam Malik menyebutkan la yazal an-nas bi khair hatta yati Abu Hanifah. Manusia dalam kondisi baik sampai datang Abu Hanifah. Humaydi menjarah beda lagi. Abu Jifah. Apa itu Abu Jifah? Bangkai. Nah, ayahnya Bangkai. Syarik. Nah, syarik menjarahnya dengan jarab. Apa itu jarab? Jarab kudis, semacam kudis. Ini penyakit menular, tapi tidak menular dengan semua dengan izin Allah SWT. Gua lihat banyak sekali para a'immah, Imam Mahdi, Rahman bin Mahdi, Imam Malik, Humaydi, Syarik Al-Qadi, Syarik Al-Qadi, dan lain-lainnya. Bagaimana dengan penisbatan tentang Fiqhul Akbar nisbatkan kepada Abu Hanifah? Sebagai menyebutkan di sini ada Abu Muti Al-Balqi. Abu Muti Al-Balqi ada kelemahan yang menisbatkan Fiqhul Akbar dikarang oleh Abu Hanifah. Tapi yang jelas kebanyakan kaum muslimin mengakui siapa itu Abu Hanifah. Sezaman dengan Imam Malik rahimahullah ta'ala. Dan kita mengetahui pembahasan sebelumnya bahwasanya tidak ada seorang yang alim kecuali pasti ada yang mencelanya. Coba kira-kira siapa seorang yang alim yang tidak pernah dicela? Ada? Tidak ada. Semua pasti ada yang mencela. Rasulullah SAW dicela sebagai orang apa? Sahir. Sebagai majnun, orang gila, tukang sihir, orang gila, mengganti agama, sabi, mengganti agama. Abu Bakar, Umar untuk melihat bagaimana cara orang Syiah sujud di belakang Nabi SAW, wassalam, mu'allak, na'am, bilqabatihima. Sujud di belakang Nabi SAW tapi berhala berada di lehernya. Belum Utsman bin Affan, orang Syiah tidak mengakui bahwa Utsman bin Affan menikah dengan putri, kedua putri SAW yaitu Ummul Kulthum dan Ruqayyah. Mereka mengatakan ini bukan kedua putri Rasulullah SAW. Ali bin Thalib itu melihat juga bagaimana sebagian orang Khawarij mengafirkannya. Jadi hampir tidak ada, kecuali pasti ada yang mencelanya. Imam Malik bagaimana tatkala bertanya kepada Ma'an bin Isa, baina qadih wa madih, di antara manusia ada yang mencela, ada yang menyanjung. Alhamdulillah annahum lam yastami wa la dami. Beliau muji kepada Allah bahwa mereka tidak sepakat untuk mencela diriku. Nah, Israel demikian bagi da'in Allah Subhanahu wa taala tidak putus asa dengan banyaknya celaan-celaan. Dan merupakan sunnatullah memang demikian. Pasti ada yang mencela. Sampai orang yang baik bagaimanapun pasti akan mencela. Sebutkan kemarin bagaimana ucapan Syekh Ahmad, ya enggak? Orang bawa keledai dicela. Masa orang goblok sekali. Punya keledai enggak ditunggangi. Nah, tunggang keledai orang enggak kasihan ini. Keledai kurus ditunggangi. Keledai letakkan di atas, ini orang gila. Masa keledai dipikul diletakkan di atas kepalanya. Coba dicela, apa aja dicela, ya enggak? Nah, dan ketahuilah kalau kita melihat bagaimana umat membutuhkan kepada dakwah itu luar biasa. Tempat-tempat yang betul-betul kita ini kewalahan untuk bisa mendakwahi. Ini tidak usah putus asa. Ya mungkin tidak bergabung dengan Luqmaniyun, tidak usah putus asa. Banyak daerah-daerah yang butuh dakwah Allah SWT. Kemarin kita di Dieng, bagaimana untuk melihat hampir 3 shof. Satu shof itu lebih dari 50. Itu baru laki-lakinya, belum perempuannya. Nah, berapa shof ini? Sekitar 3 shof. Baru kita kemarin buka pertanyaan, ternyata orangnya banyak yang pinter. Jadi banyak yang tanya. Dari sana banyak pertanyaan. Setelah sampai juga berdebat. Berdebat saya tanya itu siapa? Itu takmirnya Ustaz. Takmirnya itu alumni Ngeruki. Semenjak kelas 3 SD sampai lulus itu di Ngeruki. Oh, makanya tak heran kalau pintar juga ternyata. Kalau imamnya ini siapa imamnya? Imamnya ini lulusan IAIN dari 6 tarbiyah, jurusan tarbiyah pendidikan. Makanya kalau sholat tidak pernah membaca juz amma, ini baca juz yang lain. Banyak orang pintar ternyata, iya enggak? Akan tapi betul-betul haus terhadap ilmu. Dikarenakan mungkin tidak ada dai yang kesan dari ahli sunnah wal jamaah. Seakan-akan kita sampaikan dalil demikian itu terasa baru. Saya kan belum pernah mendengarnya. Jadi kalau jamaah luar biasa, salat berjamaah itu luar biasa. Kalau subuh aja itu dua shof. Nah, dua shof. Masjid Agung Magetan kalah itu. Masjid Agung Magetan itu paling kalau salat subuh seperti tiga shof. Nah, dari kota besar, ini di gunung. Belum tempat-tempat yang lainnya, bahkan sebagian kampung diserang Syiah. Karena mungkin terbatasnya da'i dari Ahlussunnah wal Jamaah. Oleh itulah, jadi hendaknya bersungguh-sungguh mendalami ilmu agama Allah. Dan tidak perlu kita merasa kecil hati. Dikarenakan umat sangat membutuhkan kepada dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, apa yang disampaikan itu Al-Quran Al-Karim. Kalau Al-Quran disampaikan, itu mayoritas menerimanya. Sampai kemarin ketika kita dakwah di Kendari, tidak bukan hanya ahli sunnah yang datang. Nah, sebagian dari jihadiyun juga datang, isuriyun datang, nah begitu. Rata-rata adalah ahli sunnah wal Jamaah. Maka menggunakan kias dalam ibadah, Syekh Mubil mengingkari adanya kias itu. Nah, Syekh Mubil min hadil wadi dan kias, beliau mengingkarinya. Tapi sebagian menetapkan, sebagian ulama menetapkan, termasuk sumber di situ adalah Al-Quran, Sunnah, Ijma', Kias. Nah, itu masih sebagian disamakan itu antara kias dan darabul amsal. Nah, di permisalan dengan kias. Ya seperti tadi ketika saya mobil mengingkari dengan kias, "Sei, engkau mengkias kan?" Jadi kalau air liurnya aja najis, apalagi biraknya. Saya mungkin hanya lewat tengah yang tersenyum. Nah, dia tersenyum saja. Nah, dia tidak menjawab. Sama dengan ketika ditanya tentang ahli masjid, saya berpendapat tentang wajibnya. Ketika ditanya, apakah boleh seorang yang batal masuk masjid dan duduk tidak sholat? Beliau saya mungkin mengatakan tidak mengapa. Dia jawab oleh santrinya, bukankah itu menjadi wajib juga untuk berwudu? Malatimul wajibu illa bihi fawajib, perkara wajib tidak semula kejadiannya itu menjadi wajib juga. Saya boleh mengatakan dani, biarkan saya. Taibillahu nasubah.